وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر صدركم مسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya dalam babul muraqabah, bab mengenai pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, yang kita membahas atau pada saat ini sedang membahas mengenai hadis yang agung, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang di dalamnya terkandung berbagai macam faedah ilmiah, berbagai macam perkara yang penting dalam kehidupan atau dalam agama kita, yaitu diantaranya mengenai rukun Islam, kemudian rukun-rukun iman, dan juga mengenai ihsan. Dan yang sedang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, yaitu mengenai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang inti daripada keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, baik itu perkara yang baik, menyenangkan, ataupun perkara yang buruk, menyulitkan, menyusahkan, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkannya, menciptakannya sehingga ada dan terjadi di alam semesta ini. Yang kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita telah selesai dari pembahasan rukun-rukun iman, dan kita akan membahas mengenai petikan hadis yang selanjutnya, di mana Jibril alaihissalam kembali berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Maka apabila engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka seakan-akan atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka ini adalah pengertian al-ihsan yang merupakan tingkatan paling tinggi daripada agama Islam ini, tingkatan yang pertama adalah Islam berupa amalan-amalan zahir. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, ya, yang kemudian mencakup amalan-amalan batin, akidah dan keyakinan yang ada dalam diri seorang hamba. Kemudian yang paling tinggi adalah ihsan, dan ihsan adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang secara bahasa ihsan ini artinya berbuat baik, lawan dari isaah yaitu berbuat buruk, berbuat jelek. Dan yang dimaksudkan ihsan di sini adalah ihsanul amal, memperbaiki amalan, menyempurnakan amalan. Yaitu dengan cara seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Dia melakukan sholat seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Kemudian juga ketika dia berzakat, ketika dia melakukan puasa, berhaji, dan juga amalan-amalan yang lainnya seperti amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran atau pula berzikir kepada Allah, berzikir pagi petang misalnya, dia melakukan seluruh ibadah tersebut seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Bagaimana mungkin kemudian seorang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tara rabbaka," atau "Innakum lan tarawna rabbakum lan tara rabbakum hatta tamutu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal, sampai kalian mati. Dalam keadaan hidup tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan melihat di sini adalah ru'yatul qalbiyah. Ru'yatul qalbiyah, melihat dengan kalbu. Bagaimana cara melihat dengan kalbu? Yaitu dengan betul-betul menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, yang tidak lain semua itu bersumber dari pengetahuan terhadap agama Allah, terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabawi. Yang kemudian ketika kita melewati ayat-ayat yang disebutkan tentang sifat-sifat Allah dan menghayatinya, melewati juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghayatinya, semakin kita mengenal Allah, semakin mudah untuk kita beribadah dengan ihsan tadi. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita. Yang ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ihsan, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya, akan muncul dua perkara yang kemudian merupakan syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Ketika dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan peduli dengan manusia-manusia yang ada di sampingnya dan manusia-manusia yang melihatnya. Ketika sholat ataupun ketika melakukan ibadah lainnya, menunaikan zakat atau kemudian juga ketika dia bersedekah atau membaca Al-Quran, karena yang dia pikirkan adalah zat yang dihadapannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dia dengan orang-orang di sekitarnya. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengenal Allah, karena dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang ada di sekelilingnya, setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun kemudian jabatannya, sebanyak apapun kekayaannya, tidak setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kecil, sangat kecil bahkan. dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul ikhlas. Pujian dari manusia tidak sebanding dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dan juga apa? Tidak sebanding dengan balasan dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul rasa ikhlas betul-betul hanya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan muncul mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di hadapannya seakan-akan dia melihatnya, maka dia akan berusaha untuk menyempurnakan amalannya sesuai dengan petunjuk Rasul yang diutus kepadanya. Ketika dia sholat, dia akan berusaha bagaimana sholat ini supaya sempurna. Sholat yang paling baik, sholat yang paling bagus adalah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berusaha untuk mempersembahkan sholat yang paling baik, sholat yang paling bagus. Yaitu dengan bagaimana dia betul-betul mengerti, mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, sehingga dia berusaha untuk sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Dia betul-betul ketika misalnya Allah Akbar mengangkat tangan saja, ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika mengangkat tangannya Allahu Akbar, itu sejajar dengan pundak atau kemudian pada saat yang lainnya sejajar dengan telinga. Tidak bakal dia ketika dia memang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala di hadapannya dan Allah mengutus Rasul untuk kemudian diikuti, dia mengangkat tangan asal-asalan. Allahu Akbar misalnya agak di bawah misalnya seperti ini, atau Allahu Akbar terlalu ke atas, tidak. Dia akan menyempurnakan ibadah karena dia tahu ibadah yang paling sempurna adalah ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahir dua sikap tersebut, ikhlas dan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya kedua sikap ini tidak lain dikarenakan ketika dia betul-betul merasakan ihsan, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya betul-betul ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ta'zim, itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya kecintaan dan pengagungan tersebut akan membawa dia untuk betul-betul menyempurnakan ibadahnya dengan yaitu menyempurnakan keikhlasannya dan juga menyempurnakan cara dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama dari ihsan. Jadi yang paling tinggi yaitu apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Maka seorang yang sudah mencapai derajat ini dia hendaknya bergembira. Senang dia. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkatan yang paling tinggi dari agama ini. Betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas mengikuti petunjuk Rasulullah, karena dia seakan-akan ketika beribadah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi tingkatan yang di bawahnya, masih tingkatan dari ihsan, tingkatan dari agama yang tertinggi tapi apa? Posisi yang kedua. Masih tingkatan ihsan tapi posisi yang kedua daripada ihsan. Yang paling tinggi tadi beribadah seakan-akan melihat Allah. Yaitu tadi yang disebut oleh Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihatmu. Berarti apa? Di sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa muraqabah. Tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala melihat gerak diri kita, melihat apa yang kita lakukan. Maka inilah tingkatan yang kedua, beribadah disertai rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi tadi apa? Beribadah dan ihsan disertai rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia seakan-akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tersingkap hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi beribadah kepada Allah dengan rasa mahabbah. Adapun yang kedua ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Ya. Dengan rasa takut, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi, tahu apa yang dilakukannya. Maka ini adalah tingkatan yang kedua. Maka ibadah dengan kecintaan ini lebih sempurna daripada ibadah dikarenakan rasa takut. Disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini alasannya karena ketika dia merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mendekat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih afdal daripada ketika dia merasa takut sehingga lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala lebih afdal, lebih yaitu utama daripada ibadah dikarenakan lari dan takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah dua martabat atau dua tingkatan daripada ihsan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya, maka ini yang disebut dengan tingkatan at-talab, yaitu mencari dan menginginkan kecintaan Allah, pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula tingkatan yang kedua, yaitu apa? Beribadah seakan-akan dilihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tingkatan al-harb, yaitu berlari menjauh dari azab Allah, ingin menjauh dari azab api neraka yang Allah Subhanahu wa taala kemudian sediakan bagi orang-orang yang kafir dan juga bagi orang-orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengerjakan ibadah dengan rasa penuh rasa takut, yaitu bahwasanya apabila dia tidak mengerjakan kewajiban tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Ya. Dengan penuh rasa takut ketika dia melakukan ibadah tadi. Kemudian Jibril berkata setelahnya, setelah bertanya tentang al-ihsan, akhbirni 'ani sa'ah, beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Yaitu yang diinginkan di sini, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari kuburnya? Kapan Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan para manusia ketika masih di dunia? Kapankah itu terjadinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lamu min as-sa'il." Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Itu maksudnya, tidaklah orang yang ditanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu dari sang penanya yaitu Jibril alaihi salam. Perhatikan bahwasanya dua makhluk yang paling mulia, rasul dari kalangan manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam, sama-sama tidak mengetahui tentang perkara ini, kapankah terjadinya hari kiamat. Yaitu apabila begini keadaannya pada makhluk yang paling mulia, yang paling memiliki atau memiliki posisi paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Jibril dan juga Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kiranya yang di bawah mereka berdua? Tentu saja lebih-lebih tidak mengetahui tentang hal ini, kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Karena hari kiamat tersebut adalah suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tentang ilmunya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui hal tersebut, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sampai pun malaikat Israfil yang diperintahkan untuk menurut sangkakala tanda dimulainya prosesi hari kiamat tersebut tidak mengetahui kapan terjadinya. Malaikat Israfil yang sebagaimana kita sebutkan telah memegang trompet tersebut, selalu siap sedia untuk meniupnya, trompet sangkakala tersebut, dan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengarahkan ujung matanya untuk melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kapan kira-kira kemudian diperintahkan? Berarti apa? Tidak mengetahui. Malaikat Israf pun tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Maka katakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Rabbku. Tidak ada yang kemudian mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluka an-nasu 'an sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakan, hanya saja ilmunya tentang hari kiamat tersebut ada di sisi Allah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dengan dasar dari dalil-dalil ini, maka kita mengetahui dengan yakin bahwa orang-orang yang mengakui atau itu mengaku-ngaku, ya, mengklaim bahwasanya dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, bisa jadi dengan perhitungan sawi ini ya, secara sains, misalnya ilmu pengetahuan bahwasanya akan terjadi kiamat dikarenakan proses ini dan proses itu, ya, pada tanggal sekian, bulan sekian, ya, kemudian juga tahun sekian, ya, kami memastikannya. Maka inilah suatu kebohongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hal tersebut, ataupun kemudian yang melalui hitungan-hitungan kalender. Ada juga yang menetapkan hari kiamat. Ini kalendernya sudah habis ini. Ya. Tidak ada hari lagi berarti apa kiamat? Ya. Karena sudah habis siklusnya atau apa istilahnya Allah alam. Ya, menurut mereka kalendernya sudah sampai kepada titik puncak sudah selesai. Tidak ada hari lagi setelahnya. Kiamat sudah. Maka semuanya adalah suatu pengakuan yang kemudian bohong, dan kemudian dari satu sisi yang lainnya mengaku memiliki ilmu ghaib, karena ilmu tentang hari kiamat, pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat ini adalah ilmu ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwasanya kiamat tersebut terjadi pada hari Jumat. Ya sudah, itu saja yang kita ketahui. Pada asalnya ghaib. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada kita, kita tidak mengetahui bahwasanya kiamat tersebut terjadi pada hari Jumat. Ya. Namun karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya kepada kita, ya, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menerimanya, mempercayainya. Maka kalau ditanya kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada yang tahu. Tapi yang namanya hari kiamat tersebut memiliki tanda-tanda. Kapan akan terjadi itu ada tanda-tandanya kemudian mendahuluinya. Ada tanda-tanda yang mendahulunya, dan ini dibahas secara meluas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya. Maka semakin banyak terlihatnya tanda-tanda yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran atau kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengetahui bahwasanya kiamat semakin dekat. Dan itu saja, kiamat semakin dekat. Kemudian namun kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah فقد جاء أشرافها. Surah Muhammad ayat ke-18. Maka apakah mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menunggu sampai terjadinya hari kiamat yang kemudian datang kepada mereka secara mendadak? Maka sungguh telah datang asyrafuha, tanda-tandanya sudah jelas, tanda-tandanya semakin datang satu persatu tanda dari hari kiamat tersebut. Ya. Maka ada tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, inilah yang kemudian ditanyakan oleh Jibril alaihissalam setelahnya. Ya. Karena ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, dijawab bahwasanya yang bertanya atau yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, itu sama-sama tidak tahu yang dimaksud. Bahwa kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Jibril alaihissalam berkata, "Fa'akhbirni an amaratiha." Maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda yang menunjukkan tentang datang atau semakin dekatnya hari kiamat tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan beberapa perkara. Beliau berkata, bersabda, antalikal amatu rabbataha, bahwasanya seorang budak perempuan itu melahirkan tuan perempuannya. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a'a asy-syari yatatawwaluna fil bunyan. Dan kau melihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak memiliki baju, orang-orang yang miskin, penggembala kambing, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Disebutkan dua perkara. Yang ini bukan kemudian semata-mata ini atau hanya ini tanda-tanda hari kiamat. Pada hari yang lainnya disebutkan juga tanda-tanda kiamat yang lainnya. Seperti diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan tanda kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithu wa sa'atu kahatain." Aku diutus dengan hari kiamat itu jaraknya seperti ini, dengan mengisyaratkan antara dua jari yaitu jari tengah dengan jari telunjuknya, itu sangat dekat. Berarti setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dekat hari kiamat. Maka zaman kita sekarang ini akhir zaman. Apalagi semakin muncul tanda-tanda hari kiamat seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, itu munculnya api di Jazirah Arab. Sudah muncul api di Jazirah Arab pada zaman yang terdahulu, pada zaman sekarang api yang besar, api yang sangat besar, sampai-sampai api tersebut di sekitar Madinah ya, sangat besarnya sehingga sampai sinarnya dan cahayanya menyinari punuk-punuk unta di negeri Syam. Jauh sekali, sangat jauh sekali ya. Negeri Syam itu kemana? Di Palestina. Ya, apinya di dekat Madinah, ya, saking besarnya api tersebut, sampai-sampai sinarnya menerangi punuk-punuk unta di negeri Syam. Di Palestina yang sangat jauh jaraknya. Itu telah muncul dari jauh, yaitu tanda-tanda kiamat yang lainnya. Yang sampai para ulama terkadang ada yang kemudian mengumpulkannya menjadi satu kitab, ya, disebut dengan Asyrafus Sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Yang penting pula bagi seorang untuk banyak membaca tentang perkara tersebut, ya, untuk menambah keimanannya, untuk menambah rasa takutnya, bahwasanya dia di akhir zaman, ya, yang di akhir zaman semakin dekat kita ke akhir zaman, semakin khawatir kita terhadap agama kita, semakin kemudian giat kita dalam beribadah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman, terutama dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal, yang kemudian itu fitnah yang sangat dahsyat, ujian yang sangat dahsyat yang akan menguji siapakah yang betul-betul kokoh keimanannya dan siapa yang kemudian imannya goyah sehingga bisa ditipu dengan tipuan-tipuan dajjal sehingga berbalik menjadi seorang yang kafir kepada Allah dan beriman kepada dajjal. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua tanda. Yang pertama, antalil amatu rabbataha, bahwasanya seorang budak perempuan itu melahirkan Tuhannya. Banyak penafsiran ulama tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini bahwasanya seorang budak perempuan, ya, kemudian yaitu berkembang keadaannya, dimerdekakan dan segala macamnya, sampai kemudian dia yang menjadi majikan, yang awalnya dia budak kemudian menjadi majikan, kemudian dia memiliki budak-budak yang banyak. Itu salah satu tafsiran dari para ulama disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Dan dalam penafsiran yang lainnya ada yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud adalah kaum muslimin ketika itu banyak memenangi peperangan dengan orang-orang kafir. Banyak terjadi peperangan, kemudian kaum muslimin menang dalam banyak pertempuran, sehingga ada yang namanya budak-budak, budak-budak perempuan. Dan yang namanya budak-budak perempuan dapat melahirkan anak daripada majikannya. Maka apa? Budak perempuan tadi melahirkan anak perempuan. Kalau anak perempuan berarti apa? Dihitung budak juga, atau kemudian dihitung seperti ayahnya, itu apa? Merdeka. Dihitung merdeka, dihitung sebagai seorang yang merdeka. Berarti apa? Dihitung sebagai majikan daripada ibunya. Ya, itu salah satu penafsiran yang lainnya. Dan penafsiran yang lainnya lagi, yang ini juga menunjukkan sesuatu yang menyedihkan, memprihatinkan. Yaitu banyak terjadi sikap durhaka kepada orang tua. Seorang anak perempuan sampai-sampai kemudian bersikap buruk kepada ibunya, seakan-akan menyikapi budaknya. Ya. Jadi anak perempuan tersebut dilahirkan oleh seorang ibu, ibunya seperti budak yang diperlakukannya. Berarti apa? Ibunya itu seperti budak yang melahirkan majikannya. Itu juga penafsiran para ulama. Wallahu a'lam, kemudian mana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga alamat atau tanda yang kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang awalnya miskin, yang sebetulnya terlihat jelas dari penampilannya, tidak beralas kaki pada awalnya, juga pakaian tidak berpakaian atau pakaian tidak layak, miskin, terlihat bahwasanya dia adalah seorang yang miskin. Kemudian juga menggembala kambing, orang jahat, ya, dengan yaitu pekerjaan yang kurang bagus, menggembala kambing. Tapi apa ya takwa waluna bil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yaitu yang dimaksud adalah tersebarnya kekayaan ketika itu. Orang-orang yang awalnya miskin, yang lahir dan nampak dia miskin, ternyata kemudian dalam beberapa waktu setelahnya menjadi seorang yang kaya dan tersebar kekayaan tersebut. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian tadi yang awalnya miskin sampai-sampai berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan kemudian disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bisa jadi yang diinginkan meninggikan bangunan itu betul-betul dia meninggikan bangunannya zahir bahwasanya bangunan tinggi. Yang satu kemudian membangun 5 tingkat, yang lainnya kemudian berusaha untuk membangun lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya. Ada pula penafsiran yang lainnya bahwasanya yang dimaksud dengan meninggikan bangunan itu betul-betul mengisinya dengan perabot-perabot yang mewah, perabot-perabot yang bagus. Jadi meninggikan bangunan artinya meninggikan nilainya, nilai dari bangunan tersebut dihiasi, kemudian diisi dengan berbagai macam perkakas rumah tangga yang kemudian merupakan pelengkap daripada rumah tersebut, sehingga tinggi nilainya. Maka ini yang dimaksud dengan perkara kedua yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, orang-orang yang miskin kemudian berubah menjadi kaya. Maka itulah tanda hari kiamat. Yang jadi pelajaran bagi kita bahwasanya sekarang inilah waktu bagi kita untuk kemudian berinfak, bersedekah selama masih ada orang miskin. Pada akhir zaman nanti kita mau cari orang yang mau menerima sedekah kita, dia mengatakan saya tidak perlu. Sudah tidak ada orang miskin. Orang-orang miskin sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sekarang ini saat yang masih bisa kita tuh bersedekah. Bahkan itu disebutkan oleh Rasulullah. Maksudnya nanti pada suatu saat akan ada masanya seseorang itu kemudian keluar dengan membawa sedekahnya, kemudian dia mencari siapa orang yang akan menerima itu, tidak akan mendapatkan. Tidak akan mendapatkan orang yang bisa atau mau menerima sedekahnya karena tidak ada yang butuh. Tidak ada yang butuh. Maka ini saat untuk berinfak, bersedekah. Karena kita sudah semakin dekat kepada akhir zaman, bisa jadi apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini terjadi selama kita masih hidup. Tidak bisa kemudian kita untuk berimpah dalam keadaan kekayaan, kemakmuran telah tersebar. Kemudian pada akhir dari hadis, setelah beberapa saat Jibril meninggalkan mereka, dalam hari yang lain dikatakan 3 hari. Ini bukan langsung ketika Jibril meninggalkan kemudian terjadi peristiwa ini, peristiwa yang kita sebutkan nanti. Namun ternyata 3 hari atau beberapa saat setelahnya, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Umar, "Atadri man sa'il?" Apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Orang yang bertanya tempoh hari yang telah datang, yang kita sebutkan bahwasanya Jibril datang dengan wujud seorang laki-laki yang betul-betul hitam, rambutnya betul-betul putih, bajunya tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh pada dirinya. Yang para sahabat tidak mengenalnya, dan Rasulullah SAW tidak langsung memberitahukannya. Nah, ini pada hari yang ketiga ini baru kemudian Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada Umar. Rasulullah berkata, ada kiriman Israel. Tahukah engkau siapa orang yang bertanya? Qala Allah wa Rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka sungguhnya orang tersebut yang bertanya adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Maka dari percakapan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dengan Umar, kita mengambil pelajaran di antaranya yaitu ucapan Allahu A'lam. Adapun yang diucapkan Umar adalah Allahu wa Rasuluhu A'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu pada zaman Umar atau pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, kita bisa mengatakan di Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu tentang perkara syariat yang tidak kita ketahui, kita katakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ketika itu, kalau saat ini kita mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu tentang perkara syariat tersebut. Jangan malu, jangan kemudian yaitu gengsi untuk mengatakan Allahu a'lam. Ini yang baik daripada kemudian mengungkapkan suatu perkara tentang agama Allah Subhanahu wa Taala tanpa didasari ilmu, yang itu merupakan dosa besar, dosa yang sangat besar. Kita mengungkapkan, menurut pendapat saya, agama bukan mengenai pendapat, agama itu mengenai wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita tahu katakan, kita tidak tahu, maka katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man 'alima syai'an falyaqul bih." Barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka katakanlah, dakwahkanlah, sampaikan kepada manusia. Wa man lam ya'lam faqul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak mengetahui, maka katakan Allahu a'lam. Fa innahu minal ilmi an yaqula liman la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk ilmu dia mengatakan kepada sesuatu yang dia tidak mengetahui tentang perkara tersebut, ya. Dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu termasuk dari ilmu. Ketika dia tahu dirinya tidak tahu, dia mengatakan Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Kenapa? Karena seorang yang tidak tahu kemudian dia menjawab bukan dengan Allahu a'lam, dengan jawaban yang yaitu apa menurut pendapatnya atau menurut pandangannya benar, berarti dia tidak mengetahui dua hal. Dia tidak mengetahui tentang syariat Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Kalau orang yang mengatakan Allahu a'lam masih mending, dia tidak tahu tentang syariat Allah, tapi dia tahu bahwasanya dia tidak tahu tentang syariat Allah, sehingga mengatakan Allahu a'lam. Maka ini salah satu pelajarannya. Masih ada pelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan ini, insyaallah akan juga disebutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.